ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bagaimana cara menasihati adik perempuan untuk keluar dari rumah? Karena saya takut mendengar dalil ini, ipar adalah kematian. Karena suami pernah membayangkan adik perempuan saya. Adik saya tidak mau berhijab. Ya, solusinya adik perempuannya dinikahkan supaya dia punya suami. Kalau dia sudah punya suami, dia akan tinggal apa? Di rumah sendiri, kan begitu? Ya, kalau tidak, adik perempuannya tinggal bersama orang tuanya. Tinggal bersama orang tuanya. Dan hal yang seperti ini, itu jangan dibawa kalimat tidak enak. Sebab yang tidak enak itu dalam hal-hal yang berbahaya, membahayakan, ya nanti pahitnya akan terasa nanti kalau sudah terjadi. Ya. Dan manusia, namanya manusia, tidak ada yang aman dari fitnah. Nabi yang bersabda seperti itu. Apa raitu mulhamu? Wahai Nabi, bagaimana pendapatmu tentang alhamu? Alhamu itu kerabat laki-laki dari perempuan. Alhamu. Iya. Jadi kalau perempuan, kakak suaminya, adik suaminya, pamannya, sebaliknya suami, adik perempuannya, ya, bibinya, maka itu semuanya hamu dihitungnya. Dan itu adalah apa? Itu adalah al-maut. Dikata Nabi al-maut. Al-maut, kematian. Kenapa? Karena besarnya bahaya di situ. Besarnya bahaya. Ini namanya hubungan dekat, bukan mahram. Maka pintu syaitan masuk dari arah itu sangat besar. Maka harus dicarikan solusinya. Itu masalah serius. Baik.